Tasya Rusmala yang bakal nemenin Bapak Rudi Hartono beserta Ibu. Oke, Adela. Thank you. kasih semua. Aku minta semuanya goyang yang damai lagi dong. Pasuruan. Buat bunda-bunda cantik sebelah kiri juga dong. Sama simpatik capai jo, nek gak simpatik gak cantik, dan juga cumi-cumi. Berikut ini untuk Anda, tak kasih satu persembahan lewat satu penampilan dari Norma KJI Adela. Halo, selamat malam Pasuruan. Terhanyu dalam kemesraan. Pasuruan, kita goyang kalem-kalem dulu. Adela. Yang ada di belakang, selamat malam. Oh, Kita goyang ada Elsa Safira Adela. Selamat malam Tejo Wangi, masih semangat semuanya. Roh lagu iki ora? Roh sip ya. Tutuk lampi anyar, ayo ngadek, ngadek, ngadek, ngadek. Sening jarong lemariku, nanging bojo anyar. Terima kasih. apa mau dilanjutkan apa tidak? Kita boleh goyang kalem-kalem. Spesial buat yang ada di Pejuangi Pasuruan. Pejuangi. Adela. Thank you. Salahkan aku, hinakan diriku.

Kentolnya gede, wis tak tutupi barang kok iso sek eroh ae. Ayo Adela. Thank you. enak. Aku senang sing gurita om Nobi. Trek gitu. Oke, hey. Foto dulu, boleh. Sini. Oh, iklan situ, iklan lewat tuh. Hancurnya harapanku, kasihmu yang baru semua itulah alasanmu semua. Pasuruan luar biasa. Ya. Tasya. Oh, Bendy. Nyanyi semuanya ya. Cantik banget kamu malam ini. Pasuruan nyanyi bareng ya. Belaku coba. Janji kita mungkin takdir yang meminta. Tasya. Pasuruan sip. Antusiasnya, Om Pendi, makasih ya udah nemenin. Terima kasih juga atas ya. Oke, baiklah, ini cukup. Sekian dulu.